ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله، kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita Yuqul Asmaul Husna yang telah sampai pada poin nama Allah Al-Wadud, Tuhan yang Maha mencintai hamba-hambanya dengan berbagai macam limpahan nikmat-nikmatnya. Berkata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Tabaraka Ta'ala, amat diniyah, adapun efek daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala Wadud yang mencintai hamba-hambanya dengan limpahan nikmatnya terhadap hamba, fa innahum lamma ahabbu rabbahum, tatkala mereka mencintai Tuhan mereka, ahabbu anbiya'ahu, maka mereka pun akan mencintai pula para utusan-utusannya, nabi-nabinya, anbiya'ahu wa rusulah wa awliya'ah, mereka pun akan mencintai pula wali-wali Allah. Karena Allah, jika mereka ya mencintai Allah, mereka akan mencintai apa yang Allah cintai. Tatkala mereka mencintai Allah, maka secara otomatis mereka pun akan mencintai para nabi-nabinya, manusia pilihan, para rasul-rasulnya, para wali-walinya. Wa ahabbu kulli 'amalin yuqarribu ilaih, mereka pun mencintai segala amalan yang membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah cintai berupa amalan-amalan, itu yang mereka lakukan. Wa ahabbu ma ahabbahu, dan mereka pun mencintai apa yang Allah cintai, min zaman, baik berupa waktu sebagaimana Allah mencintai ya waktu-waktu tertentu, Ramadan misalnya, musim haji contohnya, sepertiga malam terakhir, hari Jumat, hari Arafat, min zamanin wa makan, mereka pun mencintai apa yang Allah cintai, baik berupa waktu, berupa tempat. Allah mencintai Mekah, mereka pun mencintai Mekah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, inni la'alamu annaka annaki ahabbul biqai ilallah, sungguh saya tahu, sesungguhnya engkau lah wahai kota Mekah, negeri yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kaummu tidak mengusirku, aku tak keluar dari sini, kata Nabi. Maka mereka pun akan mencintai apa yang cintai, baik berupa tempat, waktu, wa amal, amalan, wa amil, dan apa yang diamalkan oleh seorang. Nah, وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والروحات. وأما المحبة الطبيعية، adapun efek daripada nama Allah Al-Wadud yang berhubung dengan hamba dari sisi tabiat mereka, insting manusia. Wa ammal mahabbatu at-tabi'iyyah, adapun kecintaan sifatnya tabiat, fa innahum tanawalu syahawatihim, sesungguhnya mereka hamba-hamba Allah ini menyalurkan segala macam syahwat mereka, allati jubilatun nufusu ala mahabbatiha, yang telah dipatrikan bahwasanya memang jiwa-jiwa mencintai berbagai syahwat tersebut, min makal, baik berupa makanan, wa mashrab, minuman, wa malbas, pakaian, wa raha, ya, mencintai kenyamanan, istirahat, ala wajhil isti'anati biha, semuanya itu mereka jadikan sebagai sarana untuk ya ala ma yuhibbuhu maulahum, melakukan segala sesuatu yang cintai Tuhan mereka. Mereka makan, mereka minum, niatnya agar mereka dapat melakukan aktivitas taat yang dicintai diridhoi Tuhan mereka. Mereka berpergian, musafir, mencari rezeki, mencari nafkah, meski semuanya adalah kebiasaan, ya kesenangan, semuanya dalam rangka untuk sampai kepada keridhaan Tuhan mereka. Ya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dikandungi syahwat, Islam tidak melarang, tapi mengarahkan pada arah yang benar, pada tempat yang benar. Tak ada dalam agama kita ini ar-rahbanah sebagaimana pada agama Nasara. Ya, ahli agama mereka dilarang menikah. Itu bukan agama kita. Ahli ibadah mereka dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang halal berupa daging-daging. Mereka tak boleh makan daging. Itu bukan dalam Islam. Yang terkadang ditiru oleh sebagian kelompok yang menyimpang dari Islam, ditiru oleh kaum sufi. Mereka tak makan daging, mereka tak makan ya kecuali sayur mayur belaka atau hanya nasi belaka, hanya air putih. Kaum muslimin tidak seperti itu. Allah telah menghalalkan untuk mereka segala yang baik-baik. Wa halalakumut thayyibat, Allah halalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Maka semua yang mereka konsumsi dalam rangka ketaatan kepada Allah, mereka iringi dengan niat, bukan sekedar makan, bukan sekedar minum, bukan sekedar istirahat, bukan sekedar tidur, semua niatnya untuk mencari ridha Allah. Tidur lebih awal supaya dapat bangun di malam hari, dapat mengerjakan witir, dapat pergi ke masjid berjamaah. Wa aidan fa kama qasadu biha hadhihi al-ghayah al-jalilah, sebagaimana mereka ya tujuan mereka untuk melampiaskan berbagai macam syahwat ini dalam rangka mencapai tujuan yang mulia yaitu keridhaan Tuhan mereka, fa innahum tanawaluha bihaqqi imtithali al-awamir, bahkan mereka pun mengkonsumsinya dalam rangka sedang menjalankan perintah Tuhannya al-mutlaq, yang sifatnya mutlak. Misalnya qawli, contohnya kenapa kita makan, karena Allah suruh makan. Kata Allah, kulu washrabu, makanlah minumlah. Walaupun itu insting manusia, walaupun itu sesuatu yang kita cintai, makan minum, tapi semuanya ya kita kerjakan karena kita ingat kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu, makanlah minumlah. Ya. Wa nahwiha min al-awamir, dan perintah-perintah lainnya dari perkara-perkara mubah. Ya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, menyebarlah ke muka bumi, makanlah daripada rezekinya. Ini perintah. Tatkala kita menyebar di muka bumi dalam rangka mencari rezeki, kita meyakini itu adalah hal yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Agar kita dapat menafkahi diri kita, anak-anak kita, tak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah. Maka segala sesuatu yang sifatnya kebiasaan, tabiat ini bernilai ibadah. Dan kita lakukan semuanya dengan cinta dalam rangka mencari ridha Allah Jalla wa'ala. Wattarghibat al-muta'alliqah bil-mubahati wal-rahat. Segala yang kita lakukan dari perkara-perkara yang mubah, ya, berbagai macam kesenangan-kesenangan, semuanya kita ambil dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Allah memberikan kepada kita kenikmatan, kita bersenang-senang ketika hari raya, Allah yang suruh. Yaum aklin wa syurbin, ini adalah merupakan hari kita bersenang-senang makan dan minum. Bahkan dilarang kita berpuasa pada hari tersebut, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik. Tatkala kita melampiaskan kesenangan kita ketika raya, makan, minum yang nikmat, pakai pakaian yang baik, dalam rangka ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dalam rangka mencari keriduannya. Ya, nah. Fasara sababul hamidu laha imtisal al-amri wal ghayatu allati qasadat laha al-isti'anatu biha ala mahbubati rabbi fasarat adatuhum ibadatin wasarat awqatuhum kulluha masgulatan bitaqarrubi ila mahbubihim. Fasara sababul hamil laha imtithalul amri, maka jadilah faktor mereka melakukan segala macam kesenangan ini dalam rangka mengerjakan perintah Allah, imtithalul awamir. Kenapa kau makan? Suruh Allah kita makan. Kulu wa syurabu wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Ya, kenapa kau tak membazir? Karena dilarang oleh Allah. Ya, kenapa kau makan yang enak-enak ini? Kau makan apel, kau makan anggur. Iya, ini semua Allah halalkan untuk kita. Kenapa kau berpakaian yang baik-baik? Ini semua Allah halalkan untuk kita. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan segala macam perhiasan yang Allah keluarkan untuk orang-orang beriman, hamba-hambanya? Pakai pakaian bagus, siapa yang larang? Semuanya dalam rangka kesenangan yang dengannya kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah indah menyukai keindahan. Tak dilarang orang membeli baju yang bagus, baju yang mahal, selama tidak berlebih-lebihan baginya, tak dilarang. Ya. Pernah ditanyakan kepada Syaikhul Utsaimin tentang batasan israf itu apa? Batasan membazir itu apa? Mubazir itu apa? Ya, kata beliau tergantung kondisi orang dan keadaan orang. Ada bagi orang tertentu mobil mahal sampai ratusan juta, 500 juta, 1 miliar baginya tak mahal karena banyak rezekinya. Dia membelinya dengan mudah. Makanya tidak dianggap mubazir bagi dia. Tapi bagi orang yang memaksakan diri, dia bukanlah orang kaya yang berlebih-lebihan, dia paksakan diri sehingga akhirnya mempersulit dirinya sendiri, hutang sana hutang sini yang dia sulit membayarnya, maka ini bagi dia terlarang. Ini sia-sia, ini mubazir baginya. Subhanallah. Tak salah. Ya. Orang membangun rumah yang lebih baik agar dapat ditinggali dengan nyaman, dengan tentram, dengan nikmat, tak salah. Jika dia mudah mengerjakannya, tidak takalluf, membebani diri, sampai hutang ke bank, hutang ke sana, hutang ini yang masalah. Semuanya ini Allah bolehkan. Ya, pilih kendaraan yang baik, tak ada masalah. Pilih istri yang cantik juga tak ada masalah. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan kita semua menikmatinya dalam rangka mencari keridhaannya. Kenapa kau pilih perempuan yang cantik? Iya, itulah karakter perempuan yang disenangi dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan-perempuan ideal, man idza raita ajabatka, perempuan yang kau lihat kau kagum. Ah, ini berarti anjuran. Jadi tidak benar kalau kau dalam Islam tuh pilih perempuan, pilih yang paling jelek, tidak ada panduannya. Pilih motor paling butut. Tidak seperti itu. Tapi apa yang mampu kau lakukan, lakukan. Jika tak mampu, kecuali kau beli yang sederhana, maka jangan paksakan dirimu. Semua mubahat ini dibolehkan. Perkara-perkara mubah ini dibolehkan. Bahkan dapat pahala ketika kita ya dengan niat mencari ridha Allah. Kenapa kau beli mobil ini mahal kali sampai 1,2 miliar? Iya. Niatku, aku ingin menjemput para ustaz-ustaz, mengantar mereka, menservis mereka. Aku beli untuk itu. Datang tamu-tamu. Dapat pahala. Subhanallah, dengan niat tadi. Padahal dia menikmati kemewahan mobil. Ya. Wal ghayatul lati qasadat lahal isti'anah biha ala mahbubatir rabb. Karena tujuannya adalah dalam rangka sebagai sarana menggapai berbagai macam apa yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Fasarat adatuhum ibadat. Dengan ini jadilah segala adat istiadat mereka, tradisi mereka, kebiasaan mereka, semuanya menjadi nilai ibadat. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, nikahnya ibadah. Sebagian orang nikah tak jadi sarana ibadah. Kenapa? Karena dia tidak punya niat. Mengapa kamu menikah? Ah, ini perintah agama. Perintah Nabi. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kamu menikah, wa ankihul ayaminkum wa salihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kau punya keturunan ini? Semua dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tradisi, kebiasaan, adat istiadat menjadi ibadah bagi mereka. Maka nikmat Islam bukan agama yang sulit. Wasarat awqatuhum kulluha mashghulatan, jadilah semua waktu-waktu mereka disibukkan bittaqarrubi ila mahbubihim, menjadi sarana mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Jadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan mereka bukan hanya dengan ibadah-ibadah mahdhah, dengan salat. Siapa yang sanggup dari pagi sampai sore salat? Dan Islam tak ajarkan demikian. Siapa yang sanggup i'tikaf seharian dari pagi sampai sore seterusnya setiap hari berbulan? Tak ada. Islam tak mengajarkan kita agama rahbana, agama bertapa, agama di masjid saja, tidak. Nabi ke pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninjau pasar, sahabat berjual beli. Nabi menjelaskan tentang hukum-hukum jual beli. Ini agama Islam, agama yang indah, agama fitrah. Naam. Wa kullu hadhihi al-atharil jamilatil jalilati min atharil mahabbati allati tafaddala biha 'alayhim mahbubuhum. Wa taqwa hadhihi al-umur bihasabi ma fil qalbi min al-hubbi alladhi huwa ruhul imani wa haqiqatu at-tauhid wa 'aynu at-ta'budi wa asatu at-taqarrubi. Wa kullu hadhihi al-atharul jamilah al-jalilah, semua efek yang kita rasakan yang baik ini, yang indah ini, min atharil mahabbah, semuanya dampak daripada kecintaan. Kecintaan Allah kepada kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita, menghalalkan yang baik-baik, kecintaan kita melakukan semua aktivitas tersebut dalam rangka mencari kecintaan-Nya pula. Subhanallah. Kenapa kau menikah? Iya, cinta Tuhanku. Subhanallah, nikmat. Ya. Mengapa kau bekerja? Perintah Tuhanku. Fa idza qudiyatish shalatu, jika salat sunat telah dikumandangkan, telah ditegakkan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard, menyebarlah ke bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Ini perintah Tuhanku. Tak ada alasan bagi pemalas ya atas nama agama. Dia duduk di masjid tafakur dari pagi sampai sore, sore sampai malam, pagi lagi. Hidupnya dari belas kasihan orang. Siapa yang ajarkan agama seperti itu? Di sudut-sudut masjid sebagian tempat dibuat kelambu-kelambu, berhari-hari di sana berzikir dari pagi sampai sore sampai malam. Ya, pernah saya melihat itu. Nah, ada seseorang yang dia datang ke tempat ya orang-orang sedang bersuluk, bertawajuh. Dibuat di sana kelambu-kelambu. Datanglah dia survei apa yang mereka lakukan. Setiap kelambu-kelambu kecil sebesar ya, sebesar ini, di sana ada orang yang sedang berzikir. Ya, ditanya berapa lama berzikir? Selama-lamanya. Zikir apa? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Berapa lama? Sebanyak-banyaknya. Ya, berapa ribu? Masing-masing ada ketentuan. Ada yang harus sekian puluh ribu, 30 ribu, 70 ribu. Ya, subhanallah, tak keluar. Ya, tak bekerja dan seterusnya. Ini bukan agama Islam yang datang dari Rasulullah. Tak benar. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, kullu hadhihi al-athar al-jalilah al-jamilah min athar al-mahabbah allati tafaddala bi 'alayhi. Semuanya adalah efek daripada cintanya Allah kepada hamba. Sehingga Allah karuniakan kepada mereka berbagai macam rahmatnya, daripada rezeki yang baik-baik, makanan yang baik-baik, tempat tinggal yang baik-baik, pakaian yang baik-baik. Subhanahu wa ta'ala. Dia berikan keluasan. Tadi persempit dalam pakaian, dia beri keluasan. Yang penting menutupi aurat, longgar, tak meniru pakaian orang kufar. Adapun warnanya, coraknya, silahkan berkreasi. Subhanallah. Ya. Diperluasnya dalam bab adat istiadat seluas-luasnya, selama tidak menyalahi agama, buat. Ya, wa min atharil mahabbah allati tafaddala biha 'alaihim mahbubuhum. Ya. وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان. Dan akan menjadi kuat kecintaan hamba kepada Allah SWT dalam menjalankan berbagai aktivitas kebiasaan ini sesuai dengan tingkat iman yang ada dalam hati-hati mereka. Subhanallah. Wa haqiqatul tauhid, yang mana dia merupakan ruhnya iman, hakikat tauhid. Wa ainut ta'abbud, itulah inti daripada ibadah. Wa asasut taqarrub, pondasi daripada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertingkat-tingkat manusia dalam menikmati kenikmatan ini, ya, karena bertingkat-tingkatnya niat manusia. Bertingkat-tingkat pula pahalanya. Semakin tinggi tingkat imannya, semakin tinggi pahalanya, ganjarannya, sehingga segala macam adat istiadat, kebiasaan, pekerjaan, profesi, perkara mubah, semakin tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang makan tak sama, tiga-tiga dapat ganjarannya. Yang satu makan karena lapar, yang satu makan karena ibadah. Ya. Yang satu makan karena kebiasaan, semuanya berbeda sesuai dengan niat. Naam. Akama anna Allah laisa lahu mathilun fi dhatihi wa awsafihi. فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نذير في أسبابها وغاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمقدرات من كل وجه. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته, sebagaimana Allah tidak ada yang dapat menyerupai zatnya, wa awsafihi, menyerupai sifat-sifatnya. Fa mahabbatuhu fi qulubi awliyaihi, maka kecintaan terhadap Allah yang ada terpatri dalam hati-hati hambanya, laisa laha mathilun wala nadhir, tidak akan ada pula yang dapat menyerupainya dari segala macam kenikmatan apapun juga. Kenikmatan di dunia ini banyak, tapi kenikmatan hamba-hamba Allah, wali-walinya, orang-orang mukmin dalam mencintai Allah, tak ada taranya, tak dapat dibandingkan dengan nikmat apapun juga bagi orang yang telah sampai kepada tingkatan ini, sehingga dia merasa hidup dalam surga meski dalam penjara, meski dapat siksa di penjara, tapi dia merasa hidup dalam surga. Subhanallah. Sehingga muncullah kata-kata mereka, kalaulah memang seperti ini surga nanti, sungguh alangkah nikmat surga itu. Masakinu ahli dunia, sungguh miskin penduduk dunia. Mereka meninggalkan dunia tak pernah merasakan nikmatnya surga di dunia. Itulah surga, kecintaan mereka kepada Allah yang membuat lezat segala macam ibadat mereka. Ya, laisa laha mathilun wala nadhirun fi asbabihi wa ghayatiha, maka tak ada pula dapat tandingan apapun juga kecintaan mereka terhadap Tuhan mereka. Demikian juga segala macam sarana sebab yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tujuan mereka, semuanya pun begitu indah di mata, di hati mereka. Begitu lezat mereka rasakan. Segala macam perkara yang membuat mereka dekat kepada Allah, nikmat. Itulah namanya halawatul iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara yang mana terdapat dalam diri seorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, ketika dia benar-benar mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Ya, wa nuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, kalau dia pun mencintai seorang, dia cintaikan Allah. Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, ketika dia benci sekali kepada kufuran sebagaimana benci jika dia dicampakkan ke dalam api. Kata para ulama, halawatul iman adalah merasakan lezat dengan berbuat taat. Kadang-kadang kita kerjakan juga salat malam, tapi sedikit dengan perasaan, ya, perasaan yang tak khusyuk, ya, tak tercapai kelezatan karena tingkat iman kita belum sampai ke sana. Jadi bisa kita sampai ke sana? Bisa. Bagaimana caranya? Mujahadah. Bersungguh-sungguh, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kami. Subhanallah. Dengan bersusah payah bermujahadah akan sampai kepada kita nikmatnya iman, sehingga ringan segala macam perbuatan taat. Wala fi qadariha wa athariha wala fi ladzatiha wa sururiha, maka tak ada sedikit pun dapat dibandingkan ya ukuran kenikmatan yang mereka rasakan dengan ukuran apapun yang mereka rasakan di dunia ini berupa nikmat yang ada dengan nikmatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam dampaknya, efeknya. Demikian juga dalam kelezatannya, kebahagiaannya, kegembiraannya. Gembiranya orang-orang mukmin dengan iman kepada Tuhan mereka tak ada tandingan dengan segala macam kegembiraan lainnya. Ya. Wa fi baqaiha wa dawamiha, berkekalan nikmat tersebut dalam hati mereka tak dapat dicarikan tandingannya. Wala fi salamatiha minal munakkidati wal mukaddirat, ya, kenikmatan yang benar-benar murni dari segala macam kotoran-kotoran, min kulli wajh, dari segala macam sisi tak ada tandingannya. Kenikmatan iman, kenikmatan berkhulwat dengan Allah, kenikmatan menjalani ketaatan kepadanya, kenikmatan mensyukuri nikmat-nikmatnya yang diberikan daripada al-maladzat, segala kenikmatan hidup. Jadi kita tidak dilarang menikmati kenikmatan hidup yang Allah berikan. Tatkala kita ingat itu dia pemberian Tuhan jalla fi'ula, kita syukuri. Ya, na'am. Wa idza 'arafa al-'abdu bi anna rabbahu subhanahu wadudun yuhibbu awliya'ahu wa yuhibbu man ata'ahu, yuhibbu al-mu'minina al-muttaqina ويحب الصابرين المتوكلين ويحب التوابين ويحب التوابين والمتطهرين ويحب الصادقين المحسنين ويحب جميع الطائعين ولا يحب الظالمين الكافرين ولا يحب الخائنين المسرفين ولا يحب المختالين المستكبرين فإنه يجب عليه أن يطيع أمره ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. Wa idza 'arafa al-'abdu bi anna rabbahu subhanahu wadud, tatkala hamba tahu Tuhannya adalah Tuhan yang punya nama Wadud, Al-Wadud, yang maha mencintai hambanya dengan limpahan karunia-Nya, dan dengan nikmat tersebut Dia ingatkan hamba agar menyembahnya, mensyukurinya. Tatkala kita mengenal bahwasanya Dialah Allah Tuhan yang punya nama Wadud, yang Tuhan ini yuhibbu awliya'ah, mencintai wali-walinya, mencintai orang yang patuh kepadanya, mencintai orang-orang mukmin yang bertakwa, mencintai orang-orang yang sabar yang bertawakal, mencintai orang-orang yang taubat yang sucikan diri, mencintai orang-orang yang jujur yang berbuat kebaikan, mencintai segala macam bentuk ketaatan dan orang-orang taat. Ya. Mereka pun tahu pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang zalim, tidak menyukai orang-orang kafir, tidak menyukai para pengkhianat, orang-orang yang melampaui batas, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak. Fa innahu yajibu 'alaihi an yuti'a amrah, maka mereka wajib senantiasa berupaya mentaati perintah-perintah-Nya. Wa yaf'alu ma yuhibbuhu, mereka akan melakukan apa yang dicintai Allah. Wa yardahu, yang Dia ridai, min sadidil aqwal, berupa perkataan yang lurus, yang baik, wa salil amal, amalan yang saleh. Semua kita lakukan karena mencari ridha Allah. Tahu kita ini riba haram, kita jauhi dalam rangka mencari ridha-Nya. Tahu kita Allah itu senang hamba-hambanya bersedekah, kita kerjakan. Begitulah seterusnya. Nah, وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال وحب كلامه سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والاجتهاد في متابعته وبذلك تنال محبة الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. Kemudian kata beliau hafizahullah tabarak wa ta'ala, konsekuensi daripada itu maka hamba berupaya untuk mencintai, ya, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam ketaatan kepadanya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mencintai apa yang dicintai dari perkataan dan amalan, mencintai perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kalamnya, mencintai Rasulnya, mencintai sunnahnya, berupaya untuk mengikuti Rasulnya. Dengan itulah akan mereka dapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, katakanlah Muhammad, sekiranya kalian mengaku cinta kepada Allah, فَاتَّبِعُونِي, ikutilah saya. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, Allah akan mencintai kalian, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dalam doa yang terdapat dari Nabi SAW, beliau bersabda, أَسْأَلُكَ حُبَّكِ, Allah, aku bermohon kepadamu kecintaanmu. Ini doa yang sangat indah, ya Allah, aku bermohon kepadamu kecintaanmu, aku mohon kecintaanmu ya Tuhan. أَسْأَلُكَ حُبَّكِ وحب من يحبك, ya Tuhan, aku bermohon kecintaan orang-orang yang kau cintai, agar aku dapat mencintai siapa yang kau cintai. وحب عملين يقربني إلى حبك, ajarkan aku cinta kepada amalan-amalan yang dengannya aku dapat mendekatkan diriku kepadamu agar mendapatkan cintamu. Awal Ahmad, awal Imam Ahmad At-Tirmidzi. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah kajian kita pada hari ini. Insyaallah tabaraka taala pada kesempatan akan datang kita akan lanjutkan dengan nama Allah Al-Barr. Al-Barru, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Baik. Ya Allah taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.